بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا Once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh, oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله kita membaca kitab Bahrul Madzi jilid yang ke-15 kita menghabiskan dahulu tentang masalah sifat-sifat anak-anak Adam hari ini kita terus masuk pada bab yang ke-27 bab maja'a fi sya'mi bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan negeri Syam. Kita masuk satu hadis yang pendek daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Qurrah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. La yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'ah." Hasan Sahih. Daripada Qurrah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila rosak orang-orang Syam, maka tiadalah kebajikan pada kamu. Sentiasa ada satu puak daripada umatku yang sentiasa berkemenangan. Tiada memberi mudarat mereka itu, mereka yang tiada menyamai mereka itu hingga berdirinya kiamat. Dan satu lagi hadis an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qal qultu ya Rasulullah aina ta'muruni qala ha huna wa nahabi yadihi nahwa syami daripada Bahzi bin Hakim daripada bapaknya daripada datuknya berkata kataku ya Rasulullah di manakah engkau suruh aku tinggal maka Nabi menghalakan di sana dan ditunjuknya dengan tangannya ke negeri Syam. Juga hadis yang kita baca ni hadis yang hasan lagi sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua hadis sahih yang dibacakan tadi, Nabi menyebut tentang dua hadis tentang negeri Syam ataupun sekarang ni kita sebut sebagai negeri Syria ataupun dalam bahasanya ialah Suraya ya ataupun Suria ataupun Syam. Dulu disebut sebagai Syam, sekarang kita sebut sebagai Syria. Kenapa yang Nabi sebut tentang negeri Syam ataupun negeri Syria? Kalau tuan-tuan dalam ulama-ulama mengatakan kalau Nabi tidak berpindah ke Madinah, maka Nabi akan berpindah ke Syam. Kalaulah kata Nabi ni tak jadi pindah ke Madinah, maka Nabi ni akan pindah ke Syam. Pasal apa? Pasal Madinah dan Syam ni keadaan masyarakatnya adalah masyarakat yang baik. keadaan masyarakatnya, negerinya, negeri yang baik, negeri yang lemah lembut, negeri yang tenang-tenang. Maka orang di Syam ni ialah orang yang tenang-tenang. Sampai sekarang ni tuan-tuan, yang mana mengaji di Syria ni, memang akan dapat membezakan di antara masyarakat Jordan dengan masyarakat Syria. Syria lebih bersopan santun, Syria lebih lembut daripada Jordan. Kenapa? Kerana yang Nabi sebut keistimewaan-keistimewaan Syam. Nanti kita akan baca tentang keistimewaannya. Sehinggalah bila ditanya oleh seorang sahabat Nabi, kalau aku tak mau duduk di Madinah ni, aku nak duduk di mana? Maka kata Nabi, kamu duduk di Syam, kamu tinggal di Syria. Mesti ada satu benda hebat berkaitan dengan Syria ini. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah negeri Syam ialah yang masyhur sekarang dengan nama Syria, iaitu duduknya di antara negeri Mesir dan negeri Turki, dan di timurnya ialah tanah Arab, dan di sebelah baratnya pula Laut Putih. Maka negeri Syam ini satu negeri tua, cukup besar dan makmur dan masyhur di dalam dunia ini selama-lamanya. Daripada dulu lagi tuan-tuan, orang Rom cukup minat kepada Syria ni. Tetapi mereka tidak pernah minat kepada Madinah. Habis saja pada tahap Syria saja, mereka tak menjangkau lebih daripada Syria. Orang Syam diperintah oleh zaman pada masa itu oleh orang puak-puak Rum. Kenapa puak-puak Rum ini tidak berminat ke Madinah? Hanya mereka berminat setakat Syam saja. Kerana Syam negeri yang makmur, negeri yang mempunyai kemakmuran, negeri yang kaya, negeri yang masyhur, negeri orang bersedak-sedak dan bersuka-suka di dalam dunia. Dan Madinah ni ada apa? Dan mereka tidak pernah menjangka pun bahawa Madinah di satu hari akan menguasai Syam. Sebab itu bila Nabi Muhammad berpindah ke Madinah, mereka tak kisah pun. Daripada Mekah berpindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah, orang Rom tak kisah. Sebab apa tak kisah? Walaupun bukan nama mereka tu Aiman, mereka tak kisah sebab mereka tak sangka bahawa orang Arab boleh mengatasi mereka. Mereka tidak sangka Madinah ni dalam tempoh 10 tahun saja boleh menyeberang sampai ke negeri Syam. Sebab itu mereka bila berlaku saja Nabi Muhammad mempunyai kekuatan-kekuatan yang tersendiri, orang Rom di Syam itu sudah risau. Sebab itu berlaku beberapa peperangan di zaman Rasulullah dan selepas itu, selepas kewafatan Rasulullah, dengan puak-puak Rom daripada Syria. Kerana apa berlaku? Kerana mereka melihat bahawa potensi umat Islam akan naik. Mereka tak pernah sangka benda ini. Sebab itu mereka tak berminat kepada Madinah. Mereka bukan minat pun, biarlah Muhammad pilih sana, biarlah Nabi datang ke Madinah, tak boleh jadi apa pun. Rupa-rupanya di Madinah inilah pergerakan Islam bermula. Di Madinah inilah membentuk sebuah kerajaan Islam, membentuk sebuah masyarakat moden, membentuk sebuah masyarakat yang sangat hebat, yang akhirnya Syria pun tunduk kepada mereka. Malah bukan setakat Syria, 2/3 dunia tunduk kepada Islam. Bermula daripada mana? Bermula daripada Madinah. Mereka rasa dah cukup apa yang ada di Syria. Buah-buahan yang banyak, hasil bumi yang banyak, masyarakat yang bagus, iklim yang bagus, tak payah nak pergi jauh lah. Maka mereka tidak berminat kepada Madinah dan Mekah. Sebaliknya Mekah dan Madinah pula yang pergi berniaga di Syam. Tuan-tuan belajar tentang Rasulullah mengikut rombongan bapaknya, bapak saudaranya untuk berniaga di Syam. Begitu juga ketika Rasulullah sudah remaja, sudah belia remaja, Rasulullah pergi berniaga di Syam. Kenapa Syam begitu hebat? Kerana penguasaan Rom pada masa itu menjadikan negeri Syam itu adalah negeri perdagangan yang masyhur. Baik, kemudian dengan kerana bagusnya udaranya dan mewah makan minum di dalamnya dan banyak orang di dalamnya. Sampai sekarang ni tuan-tuan, kita pergi ke Syria, apa yang disebut dalam kitab yang 68 tahun kitab ini ditulis, kita jumpa. Di Syria negeri yang tua, macam tuanya Mesir. Di Syria, negeri yang cukup besar. Di Syria, negeri yang makmur, negeri yang masyhur, negeri yang bagus udaranya, makan minum pun mewah, keadaannya cukup banyak sejarah. Malah disitulah tempat perkuburan beberapa banyak nabi dan ulama dan para wali Allah. Dan di dalamnya pula terdiri beberapa khalifah Rasulullah daripada kerajaan Bani Umayyah. Maka daripada zaman berzaman negeri ini di bawah takluk raja-raja besar. Bermula daripada satu raja besar berpindah kepada raja besar yang lain. Sehingga zahir agama Islam. Lalu orang Arab memiliki negeri Syam diambil dengan perang daripada perintah. Daripada perintah kerajaan Rom pada masa itu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sekarang ini pun Syria menjadi igawan negara-negara Arab. Menjadi igawan dan mimpi ngeri kepada Amerika. Dua negara yang dikatakan boleh memberikan igawan yang buruk kepada Amerika sekarang ialah Iran dan Syria. Sebab itu dalam agenda Amerika, dua negara ini tidak pernah terkeluar daripada agendanya. Kadang-kadang nak dibuat sekatan kepada Iran dan kadang-kadang sekatan nak dibuat kepada negeri Syria sampai sekarang. Kenapa yang Nabi, kenapa yang Amerika, yang Yahudi cukup takut kepada negeri Syria? Saya dah sebut pada tuan-tuan, orang Yahudi pun baca juga hadis. Kadang-kadang orang Yahudi mengkaji hadis lebih daripada kita lagi. Depa hafal hadis lebih daripada kita lagi. Nabi dah sebut dalam hadis ini, nak tengok bangsa Arab berjaya atau tidak, tengok kepada Syria. Berjaya Syria, berjayalah negara Arab. Kalau rosak negara Syria, rosaklah negara Arab. Sebab itu negara Syria ini sampai sekarang dibuatkan tekanan demi tekanan. Sebab dia menentukan survival orang-orang Arab itu. Selagi mana Syria itu tidur, maka nyenyak tidurlah bangsa Arab. Bila orang Syria bangun, maka orang Arab pun akan bangun. Maka untuk menidurkan orang Arab, musuh-musuh Islam mesti menidurkan Syria terlebih dahulu. Maka tanggungjawab umat Islam ialah membangunkan Syria daripada tidur. Membangunkan Syria daripada lali. Bila umat Islam berjaya membangunkan Syria, maka bangsa Arab tidak akan dapat lagi diperkotak-katikkan ataupun umat Islam tidak lagi diperkotak-katikkan. Baik, dan Nabi kita pun telah memuliakan negeri Syam sebagaimana yang termasyhur di dalam sejarah dan memuliakan segala penduduk Syria. Dan berkhabar Nabi kepada sahabat-sahabatnya dengan kemuliaan Syam dan penduduknya. Mulialah orang Arab selepas daripada wafat Nabi. Kalau nak tengok orang Arab hebat, kena tengok kehebatan Syria. Sekarang ni tuan-tuan, orang Arab tak hebat. Walaupun mereka kaya dalam dunia, tapi tak hebat. Palestin yang menjadi jiran mereka pun mereka tak dapat tolong. Iraq yang menjadi bangsa Arab. Iran bukan bangsa Arab. Iran bangsa lain. Ya, Iraq itu bangsa Arab. Iraq itu pun tak dapat mereka tolong. Sedangkan kekuatan bangsa Arab cukup hebat. Bagi pada segi minyak, wang ringgit yang tak terkira banyak. Sepatutnya bangsa Arab menjadi bangsa yang paling kuat. Kerana kekuatan minyak. Kekuatan sesebuah negara bukan tertentu dengan kekuatan tentera semata-mata. Kekuatan sesebuah negara kadang-kadang bergantung kepada beras. Kalau dia tak jual beras, mampus semua orang. Vietnam tak nak jual, Myanmar tak nak jual, Argentina tak nak jual, nak kata apa? India tak nak jual beras. Sebab itu kekuatan sesebuah negara bukan letak kepada kapal selam ataupun kereta kebal. Tak terletak di situ, kadang-kadang terletak kepada minyak. Tidak bergerak kereta kebai dan tidak bergerak kapal terbang kalau minyak tidak ada. berpuluh-puluh buah kapal terbang sukoi pun, kalau tak ada tuan-tuan minyak, nak bergerak apa? Kalau tak ada beras, lagi tak bergerak. Menung nak makan apa? Sekarang kita disuruh makan, makan ubi. Pulanglah tuan-tuan. Orang dulu suka bagi takut kita. Ha, jaga-jaga nanti Jepun datang, kau mau makan ubi. Rupanya tak payah Jepun datang. Sekarang ni pun dah disyorkan makan ubi. Baik, kemudian. Nabi berkata, apabila bangsa Arab, apabila binasa ahli Syam hina dan mundur tadi, tak boleh mempertahankan Islam, maka umat Islam Arab pun mundur. Hai Arab, yakni menjadi hina dan mundur pula, dan payah pula mahu beroleh kemuliaan dan kemenangan. Ini satu tanda Nabi sebut. Nabi kata nak tengok berjaya tak berjaya bangsa Arab, tengoklah kepada Syria. Kalau Syria boleh ke duk tidur lena, ya, selagi itulah. Kita tak nampak pun Syria ni nak bangun. Dia nak bangun tu, dia tengok jam loceng bunyi, dia bangun. Saat tu dia tutup jam tu pula, dia tidur baliklah. Tak tahu siapa nak pergi kejutkan dia. Dan Nabi kata, la tazalu ta'ifatum min ummati mansurin la yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'ah. Sentiasa juga satu puak daripada umatku yang akan berkemenangan. La tazalu ta'ifatum min ummati mansurin. Akan ada daripada umat aku apa zaman sekalipun, mereka ni akan sentiasa menang. La yadurruhum, tak ada siapa boleh menyusahkan mereka. Man khazalahum hatta taqum as-sa'ah, sampailah hari kiamat mereka akan menang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua janji Nabi dalam hadis ini ialah umat Islam yang sentiasa menang. Siapa dia umat Islam yang sentiasa menang walaupun pada hakikatnya kalah? Iaitu golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Golongan ni akan sentiasa menang walaupun nampak pada hakikat kalah, kalah, kalah, kalah. Tuan-tuan, peganglah pada Quran dan hadis. Peganglah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun orang tak suka, walaupun sakit. Nabi kata di akhir zaman, siapa yang pegang Islam ni macam pegang bara api. Kalqabidhi alal jamri. Macam kamu genggam bara api. Kalqabidhi alal jamri. Jamri itu makna bara. Sebab itu hangat. Cerita pasal dia pun hangat. Kan? Tak faham ya? Tak faham sudah. Kan? Kalqabidhi alal jamri. Ya, tentang masalah bara. Jamri ini maknanya bara. Jadi cakap tak habis-habis. Semua pekat cakap pasal jamri. Pasal apa? Nabi kata Islam ni kalau pegang dia, sakit. Walaupun sakit, dengan kita pegangkan bara api itulah, dia akan memarakkan api keseluruhannya. Kalau tidak, Islam itu akan padam. Kalau kita biarkan bara itu di atas tanah, dia akan padam dengan sendirinya. Bila api bara dah terpadam, kita nak masak apa? Nak hangatkan badan dengan apa? Nak bagi jadi apa? Sebab itu macam mana pun terpaksalah nak selamatkan bara tu, terpaksa pegang. Pegang pun janji kita boleh bawa tempat yang selamat untuk menghidupkan api, memasak makanan dan sebagainya. Nak pegang Islam itulah sakit, kata Nabi. Nak buat Islam itulah sakit. Nak bercakap pasal Islam itulah sakit. Sakit tuan-tuan. Orang yang ikut Islam ni sempit. Hidup dia sempit. Orang yang berpegang dengan Islam, sempit. Sempit. Apa makna sempit? Tuan-tuan pakai macam ini. Pakai macam ini. Pihak mereka. Pakai serban, pakai jubah ni. Pihak mereka. Agak-agak kena tahan tak tuan-tuan? Boh janggut sikit. Nama pula Muhammad Osama. Confirm kena tuan-tuan. Boh nama Muhammad pun sempit. Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba pakai macam ni, pergi masuk ampang point. Pergi masuk tengok. Ada-ada orang nak salam dengan tuan-tuan. Semua buka lari, menyuruh. Dia masuk balik. Dia bertembung dengan kita tu, jadi ruang. Orang takut tuan-tuan. Orang pandang lain macam. Cuba orang perempuan berjalan. Pakai perudah nampak mata saja. Orang pandang pelik. Budak-budak teriak pegang kain mak dia. Mak takut hantu. Mak dia kata, mak pun takut. Dia kata, padahal orang Islam tu, tuan-tuan, dia jadi pelik dengan Islam sendiri. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan pelik, dan dekat-dekat kiamat juga Islam itu akan jadi pelik. Jadi pelik, tuan-tuan. Jadi pelik, jadi gharib, jadi satu benda asing, satu benda yang aneh. Bila sebut Islam saja jadi benda aneh, orang tak suka. Islam ni akan digambarkan sebagai jahat. Islam akan dilabelkan sebagai pengganas. Islam ni menolak kemajuan dan sebagainya. Itu sempit yang pertama. Sempit yang keduanya, kawan tak ada. Siapa yang berpegang pada hukum, kawan tak ada. Orang tak suka. Pergi kenduri pun orang tak suka. Pasal dia tegur. Dia tegur. Ni apa ni, haram ni. Haa, kena. Tak boleh ni benda-benda ni macam ni, haram ni. Kalau haram mari buat apa? Katanya. Kena juga. Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tegur. Nak tegur macam mana orang pakai rantai? Nak tegur tak tegur? Tak tegur dia jemput kita kenduri. Bukan ni tuan-tuan cakap, haram. Laki-laki haram pakai rantai. Agak-agak dia jemur nasi tak? Lantaklah janji dapat nasi. Ngak, ngak, ngak, ngak. Bila tegur saja, asyik. Itu masalah kita sekarang, tuan-tuan. Siapa yang tegur, siapa buat ni tegur, kena. Macam bulan lepas saya sebut tentang masalah yang tuan-tuan tak suka dengar bulan lepas. Tiga arah masjid buang saya. Lepas saya bercakap tentang hukum. Orang tak suka. Bercakap tentang soal hukum, orang tak kenal. Ini yang Nabi sebut pada kita tadi. Tentang sempitnya hidup. Tetapi walaupun sempit, itulah mansurin. Itulah golongan yang menang. Tuan-tuan ingat senang nak tegur untuk imam, salah baca. Ingat senang kan nak tegur pengurusi, semayang tak betul. Ingat senang kan nak tegur jatuh kuasa, ambil wuduk tak betul. Tegur kalau, bulan depan jangan main lah Ustaz. Nak tegur untuk bilai pun susah. Saya pergi tegur untuk bilai. Sebelum dia qomat, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya kata tu haji, mana ada bismillah, mana ada auzubillah. Terus qomat terus. Tak ada dah bismillah, tak ada auzubillah, tak ada sunat baca auzubillah dengan bismillah sebelum qomat. Tak ada sunat. Kali itu tuan-tuan, tak tegur dah lepas tu. Dulu waktu saya mengajak dia bagi air, lah air apa pun tak ada, gelas apa pun tak ada. Ini yang disebutkan tadi tentang jadi susah. Kalau kita tak tegur, dia akan berpanjangan salah. Dan akan diikut pula oleh orang lain selepas itu. Kalau kita tegur, itulah jadi masalah. Orang Arab, buruk-buruk perangai orang Arab pun, bila kita tegur, dia terima. Kasak-kasak orang Arab pun, bila kita cakap, dia peluk kita. Dia cium kita. Kalau ada janggut, dia tarik janggut. Sungguh hai tuan-tuan ni, dia tarik janggut ni. Aisyah, Aisyah. Dia tarik ni. Orang Arab baik lepas tu baik. Orang Melayu lain. Dalam lembut orang Melayu, sopan santun orang Melayu, kalau tegur sekali, dah. Tegur sekali dia, nasihat sekali dia, dah. Tak mahu lah. Letak jawatan terus mahu lah. Tobat lahum. Tak bijak dah surau. Itu orang Melayu pula. Ni tobiat anak Adam yang kita belajar bulan depan. Tobiat anak Adam. Orang Arab ni kasak-kasak. Kita baca hadis Nabi satu, ayat Quran satu, dia diam. Orang Melayu kita, bila kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi kat dia, dia persoal kita balik. Tak ada ayat lain nak baca. Dia cari ayat nak kena orang ya. Itu yang kita tak mau. Tak cakap, orang akan pegang apa yang dia buat jadi betul. Bila kita cakap, hidup kita sempit. Orang tak suka. Orang tak berkenan. Tetapi Nabi kata, kamu peganglah Islam. Sempitkah kamu? Tenangkah kamu? Apakah kamu? La yadurruhum man khazalahum. Mereka tak boleh buat apa-apa pada kamu. Tak boleh buat apa-apa. ada satu tempat buang. Dia kata, ustaz malam ni jangan mai, tak ada orang pun nak mai kuliah ustaz, semua boikot, tak suka ustaz. Mengajak ni tuan-tuan bertahun-tahun. Sekali saya sebut mereka tak berkenan, yang bertahun-tahun dia pun lupa habis lah. Tapi sambut hari guru. Dia sambut buat apa tuan-tuan? Setiap 16 Mei hari guru, 6 hari guru, hari guru. Hari guru apa? Hormat guru pun tidak. Sekali tok guru sebut, hak lama-lama dok ngajak berpuluh tahun tu, berbelas tahun, bertahun-tahun lupa. Sekali sebut yang dia tak berkenan. Macam mana nak jadi, nak jadi pelajar yang baik, anak murid yang dapat barakah macam mana? Lain kalau guru tu cakap tak ada nas, lain kalau dia cakap tak ada dalil. Ni dalil pun ada, nas pun ada. Apa yang nak dibantah? Kenalah faham betul-betul. Jangan-jangan datang ustaz, kami tak mau main ustaz, tak payah main, kami tak mau mengaji. Saya kata tu yang ramai-ramai datang macam mana? Yang perempuan-perempuan yang rati-rati orang nak main tu macam mana? Tak kesian kat mereka lah. Tak ada orang main. Dia batalkan ceramah saya pukul 9 pagi. Pukul 11 pagi, ustaz boleh buat kuliah masjid kami ke tak? 9 sekali. Lah, hak tadi buang, hak ni pula panggil. Sebab tu Allah kata tadi, la yadurruhum. Tak ada siapa boleh bagi mudarat kepada kamu. Minggu depan saya pergi mengajak tempat lain pula, orang hak main. Orang hak tadi main juga. Hak tempat hak dibatalkan tadi ni. Ustaz, kenapa tak datang? Minggu lepas kami tunggu. Ramai tunggu. Lah, kata dah buang saya dah. Siapa kata? Ah, sudah. Yang kami duduk tunggu ramai-ramai ni. Orang perempuan datang semua perah menungging ustaz tak datang. Atau depa telefon saya, ustaz tak payah mai dah, orang tak ada dah, orang tak minat ustaz dah. Wei, tak ada ah. Man siapa dia cakap beritahu kami. Ah, sudah tuan-tuan. Anu memuhal kami dah nak ustaz siapa? Anak ustaz itu hukum-hukum lah. Oh, dia kata saya orang tak suka lah. Tak mau pijak sini dah. Oi. Tak boleh ni kami-kami nak lah ustaz. Siapa suruh kata batal, tak batal. Macam-macam tuan-tuan. Itu sebab tu tuan-tuan kita ni bila sebut tentang guru ni. Sayyidina Ali kata aku sanggup jadi hamba pada dia. Kalau dia ajar pada aku sebatang huruf alif lah. Aku sanggup jadi hamba kepada dia seumur hidup aku kalau dia memperkenalkan kepada aku sebatang huruf alif saja. Ini bukan huruf alif dah. Abatasa dah tuan-tuan. Sampai lima huruf dah. Sa dah ni. Tak tuan-tuan. Abatasa jahakho dah. Sampai di sinilah cikgu kami mati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tu cerita bujang lapuk. Sampai tak reti apa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita sebut Sayyidina Ali ni orang alim, orang yang alim pun masih hormat kepada gurunya. Kita tidak sealim Sayyidina Ali. Kenapa kita tak hormat pada guru? Belajar, ambil barakah, ambil manfaat, kok-kok dapat barakah. Kita baca kitab ni daripada penulis kitab ni tuan-tuan, orang yang sangat warak. Entah-entahkan kita dapat mustajab, kita dapat dengan sebab kita baca doa ni, kita baca kitabnya tuan-tuan, dia doakan kita di hari kiamat, mana kita nak tahu. Tapi adalah adabnya, adalah patah larangnya mengaji. Dalam Bahrul Madzi jilid 19 diterangkan kepada kita adab-adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu tu banyak tuan-tuan. Banyak sangat. Tadi ada satu pakcik kita, dia nak bangun pi tandas tu, dia angkat tangan kat saya tu. Tu salah satu adab. Angkat tangan nak pi turun. Macam kita pi sekolah nak pi buang air kecil. Tuan-tuan pi gitu sajalah. Cikgu tengah duk nulis kat whiteboard tu, tuan-tuan keluar gitu je kah? Tak, tuan-tuan jumpa cikgu kat meja tu. Cikgu nak pi tandas buang air kecil. Daripada kecil-kecil kita dah diajar macam tu. Sir, may I go out? Tu, kecil-kecil kita dah ajar. Mana ada kita keluar gitu aja. Di sekolah rendah kita, sekolah menengah. Mesti jumpa cikgu tu. Macam itulah cikgu hak mengajak di masjid pun. Cuma tuan-tuan tak payahlah main jumpa sini. Ustaz, may I go out? Tak payahlah. Menyusahkan kita pula, tuan-tuan diri, biangkat tangan, turun sudahlah. Tapi penghormatan tu mesti ada. Kena ada adab-adab itu. Belajar. Bila kita ada adab-adab itu, tuan-tuan, insyaAllah, barakah. Cuba tuan-tuan tengok orang-orang yang berjaya ni. Mesti dia ada adab-adab dengan guru dia. Tengok Tok Imam, tengok Tok Bilai, tengok Ustaz, tengok Tok Guru yang berjaya ni. Cuba tengok apa yang mereka buat kepada Tok Guru mereka. Imam Syafi'i tu tuan-tuan, bila tidur malam, nak lunjuk kaki ke rumah Imam Malik pun tak mau. Nak lunjukkan kaki ke rumah Tok Guru dia, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Malik tu pun dia tak mau tuan-tuan. Punya hormat. Kita apa? Dalam Nabi sebut apa? Jangan kamu panggil guru kamu dengan nama dia. Macam mana jangan kamu panggil mak kamu dengan nama ibu kamu. Nama mak leha. Panggil leha. Tak boleh. Oi leha. Baliklah ayah panggil. Tak boleh seorang anak panggil mak dia leha. Tak boleh. Dia kena panggil mama. Ayah suruh balik. Mamam. Kan, suruh balik contohnya. Begitulah juga dengan nama Tok Guru. Tak boleh dipanggil dengan nama dia. Malam ni Kazim ada arak. Ada arak. Bohlah ustaz ke jadilah. Mu'alim ke. Ada mu'alim kita ada malam ni. Jadilah. Walaupun dia pangkat cucu kita. Dia pangkat anak kita. Dia tetap guru kita. Dan sebagai seorang pelajar, seorang murid, dia ada adab dia. Dan begitu juga guru pun dia ada adab dengan anak murid dia. Dia ada adab dengan anak murid dia. Tuan-tuan buka dalam kitab Fiqh Al-Aulawiyat. Tulisan Yusuf Qardawi dalam bab keutamaan pekerjaan. Keutamaan pekerjaan itu kena tengok masa kita buat kerja itu apa keutamaan dia. Kalau kita dengar azan, apa keutamaan bila kita dengar azan? Keutamaan ketika mendengar azan ialah datang sembahyang. Setengah orang keutamaan mendengar azan ialah berhenti main bola. Buat pertandingan 7-11, azan bang di masjid. Referee duduk, linesman duduk, semua player semua duduk relax sampai habis. Bersiap baca doa lagi. Allahumma rabbana. Habis baca doa dia tiup risih balik. Okey, sambung. Keutamaan pada masa itu bukannya main bola. Keutamaannya ialah sembahyang. Apa salahnya referee itu jadi imam? Makmumnya ialah pemain-pemain. Tok bilanya linesman. Sembahyang di tengah-tengah padang. Itulah keutamaan ketika azan. Bukannya suruh menung, bukan suruh duduk. Tapi hari ini azan jadi macam orang jual aiskrim. Dia bawa aiskrim dia dengan locingnya, dengan muzik dia main. Tenenek, tenenek. Jadi orang yang mendengarnya, siapa yang nak, tahan, panggil dan beli. Siapa yang tak nak aiskrim, menung. Ya. Jadi azan dah jadi macam itu. Yang mana nak semayang, semayang. Yang mana tak nak semayang, menung. Buat kerja. Jadi seolah-olah sudah tidak ada beza lagi antara promosi aiskrim dengan promosi untuk solat. Apa keutamaan ketika mengajar? Keutamaan ketika mengajar ialah mengajar. Anak murid yang berada di hadapannya. Ini adab guru. Adab guru itu apa? Mengajar anak murid yang berada di hadapannya. Jangan kisah orang yang tak datang. Dengan duk mengajar orang yang tak datang. Setengah tu ustaz, dia mengajar orang tak datang. Ataupun dia mengajar dengan benda yang tak ada kena-mengena dengan apa yang anak murid nak tahu. Ini bukan adab yang baik. Keutamaan guru ialah memahamkan kepada pelajar-pelajarnya. Kadang-kadang tak faham, pelajar tak faham. Ustaz tu kata, apa jenis kona aku tak faham. Aku tak faham apa dia kata. Itu sebab tu anak murid lari. Pasal tak faham. Bila anak murid lari, dia marah pula. Saya tak pernah marah tuan-tuan kalau tuan-tuan tidak. Saya tak nak marah. Sebab saya tahu saya gagal untuk menjagakan tuan-tuan. Mungkin ceramah saya tuan-tuan tak faham, mungkin ceramah saya lembab sampai tuan-tuan lena. Jadi bukan salah tuan-tuan, salah saya kalau tuan-tuan lena. Okey, saya akan marah diri saya dulu sebab siapa dia lena. Adalah benda hak saya ajar dia tak faham ke, dia mengantuk ke, sampai dia tertidur. Jadi itu adab-adabnya. Baik, kemudian kata Nabi, umat Muhammad yang berkemenangan sampai hari kiamat tadi, la hatta taqum as-sa'ah, kalau mereka berpegang kepada hadis Nabi dan Quran, mereka akan menang sampai kiamat. Sesungguhnya pada sepotong hadis dalam masalah 140 tadi menunjukkan ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkemenangan di dalam agama sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita menang walaupun kita dah mati. Kita duduk di dalam kubur, tetapi sebelum kita mati itu kita mempertahankan Islam, kita menang. Tuan-tuan jangan bayangkan tuan-tuan ni dalam kubur ni duduk saja-saja. Dalam kubur ini tuan-tuan menjadi tempat istirahat kepada kita. Orang tanya pada saya, ustaz tak letih dia mengajar ustaz? Saya rasa dah tak letih. Pasal apa tak letih? Saya kata buat kerja untuk agama, letih apa? Buat kerja untuk Tuhan, letih apa? Lalu bila ustaz rehat? Tunggu mati. Tunggu saya mati, duduk dalam kubur, baru rehat. Itulah dia. Satu perkumpulan wanita jemput saya menyampaikan ceramah. Dia minta by data saya. Ustaz lahir bila, isteri berapa, anak berapa, dia tanya. Cita-cita ustaz apa? Saya jawab, cita-cita saya masuk syurga. Biar benar ustaz? Ha, benar lah. Apa lagi cita-cita saya masuk syurga lah. Atau cita-cita haji apa? Tak adalah kot nak jadi apa-apa ke. Nak jadi apa lagi? Dah tua lah. Cita-cita saya masuk syurga, betul lah. Cita-cita hajah pun kena masuk syurga lah. Yelah, semua orang nak syurga ustaz. Cita-cita atas dunia ni apa? Masuk syurga. Tuan-tuan ustaz, hakikat kita nak syurga. Itu tujuan kita, apa masalah kita? Bila ustaz nak rehat ustaz? Dalam kubur. Dalam kubur lah tempat rehat. Sekarang mana boleh rehat tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kata hari esok ni hari cuti, tuan-tuan nak berehat, tuan-tuan nak pergi mana? Tuan-tuan nak pergi PD? Pergilah PD tu. Berapa traffic light? Berapa tol? Berapa duit minyak? Hotel belum tentu dapat. Rumah penginapan belum tentu dapat. Nak mandi laut? Bersih tak bersih air ni? Nak makan pun belum tentu dapat lagi. Ramainya manusia cuti nanti. Tuan-tuan boleh berehat tak? Tak boleh rehat juga. Tak boleh berehat. Berehat yang betul-betulnya ialah mati. Itu pun kalau kita jadi orang baik dalam kubur, bila kita jadi orang baik, rehat betul-betul. Tenang je. Tak ada siapa ganggu. Rehat kita dalam dunia, telefon bunyi. Rehat kita dalam dunia, anak menangis. Rehat kita dalam dunia, ting-ting, jualan langsung sampai. Nak rehat apa? Macam-macam bunyi tuan-tuan. Nak rehat apa tuan-tuan? Tak rehat. Jadi yang rehat betul-betul ialah di dalam kubur. Dengan syarat kita menjadi orang baik. Macam mana nak jadi orang baik? Yang kita bacakan sekarang. Berpegang kepada Quran dan hadis. Menanglah kita. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, telah berkata Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari. Oh, tu dia nama dia. Imam Bukhari ni nama dia Muhammad bin Ismail. Ya, yang duk tulis kitab Sahih Bukhari ni, yang duk hafal hadis ratusan ribu ni, nama dia ialah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tuan-tuan bacalah kitab dia. Belilah kitab tu, ha, bukannya mahal pun, dalam 6 buah tebal ni, 6 buah. Tak mahal pun, 600 je. 660 minta diskaun dapatlah 640 20 kot. Bacalah kitab dia. Tu pun tak habis lagi, baru 6 jilid, belum masuk bab lain lagi. Tuan-tuan baca tebal tu tuan-tuan. Ni kita punya Bahru Mazi ni 3 kot tebal dah. Baca ni tak payah makan nasi pun tak apa dah. Kenyang lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca pukul 9 sampai pukul 12 tak rasa lapak tuan-tuan nak. Asal baca aje nak selak lagi. Asal baca aje nak selak. Kalau nak selak tu bacalah. Tak teringat nak makan tuan-tuan. Lapak kita ni jadi kenyang. Pasal apa jadi kenyang? Huraian dia tu. Cerita dia tu. Sebab hadis tu turun dia cerita. Apa yang berlaku pada masa itu? Seronok tuan-tuan. Bila baca tentang hijab, hijab. Hijab, macam mana turunnya ayat hijab? Apa sebab turun ayat hijab? Apa turun ayat yang berbunyi dalam surah An-Nur itu? Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika. Apa sebab ayat itu turun? Apa jadi hadis sebelum itu? Baca tu pun seronok dah tuan-tuan. Imam Bukhari dia cerita apa? Mai Umar Al-Khattab tengok isteri Nabi yang bernama Saudah. Saudah ni menyorok. Umar kata dekat Saudah, tak payahlah menyorok Saudah. Aku tengok ham menyorok tak mana pun aku kenal. Aku kenal. Terus ada menyorok lah. Umar ni bila orang tengok jumpa Nabi, bila Umar tengok orang jumpa Nabi, orang tengok isteri Nabi, Umar ni kata apa? Aku tak seronok lah orang duk tengok isteri Nabi. Aku tak seronok lah isteri Nabi yang mulia ni orang pakat tengok. Sebab yang mari ni bukannya baik semua. Ada yang hati jahat. Umar jumpa Rasulullah. Alangkah baiknya Rasulullah kalau isteri tuan tu pakai hijab ya Rasulullah. Di rumah tuan dia pakai hijab ya Rasulullah. Saya seronok tengok. Tak lama selepas itu turun ayat hijab membenarkan kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun tuan-tuan menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia ni tuan-tuan, Umar nasihat. Bila Nabi nak pergi sembahyangkan mayat Abdullah bin Ubay, Umar kata, tuan Rasulullah, saya ni rasa tak patutlah tuan pergi kot. Dia tu tak apa nak baik dengan Islam. Tak payahlah kot. Umar nasihat Nabi. Nabi kata, tak apalah aku nak pergi juga. Rasa tak molek sangat wahai Rasulullah. Turun ayat Quran melarang Rasulullah semayang atas mayat orang munafik. Apa hak nak Umar kata ni tuan-tuan, berbetulan dengan wahyu yang datang selepas itu. Kalau Nabi Muhammad yang mulia itu pun tuan-tuan subhanallah pun menerima nasihat, tambah kita ni siapa tuan-tuan? Siapa kita yang tak boleh terima nasihat, teguran dan sebagainya? Nabi yang mulia pun dinasihati, ditegur oleh sahabat-sahabatnya. Umar Al-Khattab, malah Nabi kadang-kadang tanya, apa yang kamu nak nasihat pada aku? Apa pendapat kamu? Baca kisah tu saja pun tuan-tuan kenyang. Tak payah makan nasi pun tak apa dah. Sedap tuan-tuan baca kisah Al-Bukhari. Baca kisah Abu Talhah dengan isterinya Ummu Sulaim berebutkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berebut rambut tuan-tuan. Nabi ni cukup rambut dia. Bila cukup rambut dia, hak belah kanan satu, belah kiri satu Nabi asing. Nabi asing tuan-tuan. Tuan-tuan lah, kalau nak rambut Nabi ke nak kereta? Nung, Honda ikut hak baru punya. Tuan-tuan nak yang mana? Nak sehelai rambut Nabi ke Honda ikut? 2.4. Tuan-tuan nak yang mana? Dua-dua nak. Subhanallah. Nak yang mana tuan-tuan? Nak Honda ke nak rambut Nabi? Oi tuan-tuan, Imam Bukhari kata apa? Kalaulah dapat dekat aku sehelai rambut Nabi, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia. Dapat rambut je tuan-tuan. Mulianya depa memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan ada 3 helai rambut Nabi dia simpan. Bila dia mati, sebelum dia mati dia kata ke anak dia, "Ambil rambut Nabi, tanam dengan aku sekali." Punya sayang tuan-tuan. Abu Talhah ni dapat segenggam rambut Nabi tuan-tuan. Segenggam tu dia simpan kat rumah dia. Yang segenggam lagi pakat beda kat kawan-kawan dia. Ni rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah. Kemuliaan dia peletak pada Nabi itu. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan. Bila Nabi ambil air semayang, sahabat-sahabat kerumun Nabi. Kerumun buat siapa? Nak tadah air semayang Nabi. Jangan jatuh ke tanah. Pakat semua nak ambil, nak sapu di muka ni. Yang nak minum buadah, yang nak sapu di muka buadah. Pakat berebut, tak pernah jatuh air semayang Nabi ke tanah tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan baca kisah yang ditulis oleh Imam apa nama Bukhari ni tuan-tuan dalam kitab dia, Allahu Akbar. Seronok baca tuan-tuan. bila kita baca kisah-kisah ni, telah berkata Ali bin Al-Madini, bermula umat yang berkemenangan itu ialah asbabul hadis. Ashabul hadis, minta maaf. Ashabul hadis. Ashabul hadis apa dia? Sahabat-sahabat hadis. Ahli-ahli hadis. Kita sebut ashabul kahfi. Saudara-saudara gua, sahabat-sahabat gua. Di sini ashabul hadis. Apa maknanya? Iaitu orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka itu berjalan atas hak dan berpegang mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan inilah golongan yang sentiasa menang. Jadi cuba kita tanyalah, ada tak kita sekarang ini memperjuangkan sunnah Nabi atau mempertikaikan sunnah Nabi? Mana orang yang mengikut sunnah Nabi ni berjaya? Datanglah zaman apapun jaya. Oh, zaman beras mahal, ikut sunnah Nabi. Nabi kata kami takkan makan melainkan bila lapar, dan kami akan berhenti makan sebelum kami kenyang. Datanglah beras naik macam mana pun, kalau itulah sunnah kita pakai, senang tuan-tuan. Senang. Kan Nabi kata dah, jangan simpan makanan kamu lebih daripada 3 hari. Jangan simpan makanan kamu untuk lebih pada 3 hari. Nabi pesan. Ni beras kita, asal jumpa beras je beli. Asal beli jumpa beras. Kalau jumpa beras, beli. Sampai beras tak ada. Semalam dah beli, kemarin dulu dah beli. Minggu lepas dah beli sekampit dah. Saya jumpa satu Abang Haji tu beli 5 kampit. Saya tanya Abang Haji, menegar lah. Dah ni spare. Nak spare jadi apa? Taklah, mana nak tahu, kok beras tak ada sah? Kita tak tahu. Kalau kita ada ni tak tahu sah. Mai apa beras tak ada ke apa? Nak makan apa? Saya spare 5 kampit macam besar. Satu Pak Ji tu beli sekampit guni tu tuan-tuan, besar sekali tu, 100 lebih. Tu dia. Saya kata ni beras nak menegar kenduri ke apa tak? Makan. Saya tanya boleh tahan berapa lama ni? Tak tahu. Oh, 1 bulan, 2 bulan. Soalan dia, yakin ke nak hidup 1 bulan, 2 bulan? Sebab tu kalau kita faham betul-betul sunnah Nabi, tuan-tuan, tidak ada pembelian panik. Sekarang ni yang beras tak ada ni pasal apa? Pembelian panik. Pakat duk cari beras semua, nak simpan banyak-banyak dalam store dekat rumah. Nak simpan beras banyak-banyak dalam kabinet dalam rumah. Akhirnya beras tak ada. Bila beras tak ada, orang minta banyak, masa itulah peniaga naikkan harga barang. Pasal dia tahu dah, aku bubuh tang mana pun harga dia, berapa pun harga dia, mesti orang beli. Dia tahu lah. Ini sifat kita. Balik pada sunnah Nabi, clear tuan-tuan. Sekarang ni bila beras naik, semua benda akan naik. Bila beras naik, semua akan naik. Bihun naik, mi naik, nasi paprik naik, nasi apa nama goreng kampung naik, semua akan naik, termasuk anak dara akan naik. Akan naik selepas ini. Kalau dulu mungkin dalam 10,000, 5,000 je hantaran, lah mungkin 10,000 dah ataupun 12,000. Secara automatik akan naik. Bila tanya Pak Saya, Pak, tinggi sangat lu, kok dia hari tu 5,000 ya, kita berah mahal lah ni, dia suruh buat. Nak menikah anak pun dia akan kait dengan berah kat tuan-tuan. Sebab tu bila balik kepada asal, lantaklah beras naik pun, kalau kita buat kenduri ikut Nabi tuan-tuan, sekurang-kurangnya seekor kambing clear. Allah, 350 orang malam ni buat kenduri kahwin, jimat tak? Ni malam ni order makan ni tuan-tuan untuk 350 orang. Cukup lah ustaz ni. Tengok macam 500 ni. Kalau tuan-tuan buat kenduri malam ni, clear. Pengantin duduk sebelah Ustaz Zuhir. Pengantin perempuan duduk depan belakang. Tuan-tuan hanya perlu seekor kambing saja. Tuan-tuan tak perlu lembu, tak perlu nak apa. Habis kuliah, habis ceramah, beratok main makan. Habis-habis makan pukul 10.30 pakat balik semua. Jimat tak jimat duit? Jimat. Ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah tuan-tuan. Nabi Muhammad kenduri apa? Paling ringkas, Nabi ambil buah kurma, Nabi gaul dengan tepung dan Nabi goreng. Ambil buah kurma, buang biji, campur dengan tepung dan goreng, dan jamu orang makan. Itu kenduri Nabi paling murah sekali. Ambil cok podok, bola tepung goreng adabi dan tuan-tuan goreng. Dah pakat makan semua. Lepas tu semua kentut semua tu. Kalau kita ikut sunnah Nabi, di mana-mana pun selamat. Maksud di sini selamatnya apa? Dalam apa zaman sekalipun. Allah ustaz, ayat tak ada ustaz, oi, nak ambil air semayang macam mana ni? Air tak ada. Ha, ni. Ambil air semayang dalam botol ni. Sikit-sikit ambil air semayang, selamat tuan-tuan. Aduh ustaz, oi, sekarang ni penyakit kuku dan mulut main menyerang pula dah. Rasulullah kata dah, basuh tangan. Potong kuku, nak makan apa pun basuh tangan. Ni, tangan ni tuan-tuan. Berapa banyak sekarang orang dah tak basuh tangan dah. Kalau basuh tangan tu jadi malu. Pergi makan di restoran makanan segera, mana nak basuh tangan dah. Kalau basuh tangan kata kampung, masuk restoran yang ada ekon-ekon semua ni, semua nak gerpu, nak apa dah. Malu dah nak makan dengan tangan ni. Pok kampung mana datang ni. Dia tak mau dah tuan-tuan. Semua tak basuh, sekarang jadi apa. Nabi kata dah, basuh najis. Basuh najis dengan air ataupun istinja dengan batu. Balik semua kaum disuruh basuh dengan air atau batu. Pasal apa? Guna kertas. Dia basuh berak dengan kertas pasal apa? Dengan kertas tisu tandas. Depa tisu tandas basuh najis. Kita tisu tandas depa lap mulut lepas makan nasi. Tu cantik punya bahasa kita. Lepas mereka pergi pegang mereka punya, lepas tu mereka pergi buat mie kita pula, kotiau apa semua tu. Najib tak basuh apa, tak basuh, kemudian pergi masak mie kat kita. Pergi goreng ayam kat kita, pergi bubur apa nama kat kita, kita makan pula. Tu macam mana penyakit tak merebak. Tak dibasuh satu hal. Tak basuh dengan air satu hal, kita pula basuh tangan pun tak ada. Balik kepada asal, sifat kebersihan. Sebab tu Nabi kata, an-nazaf minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tapi tak membalik pada sunnah. Sunnah dah tak diajar pada kita. Ilek sekarang ni banyak benda-benda sunnah. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi tentang basuh tangan, memegang kemaluan dengan tangan kanan pun Nabi larang. Ha, memegang dia pun dengan tangan kanan ni langsung tak layak tuan-tuan. Sekarang ni kita apa tangan kanan kita buat? Kita pun naik takut dah tuan-tuan. Pasal umat Islam hari ni dia tak kisah dah dengan siapa dia order makan. Dengan siapa yang memproses makanan dia. Dengan siapa yang masak makanan pada dia. Orang yang tak pernah mandi hadas besar. Orang yang tak pernah bersuci. Orang yang tak pernah beristinja dengan cara Islam. Hari ni umat Islam disediakan makanan oleh mereka. Tuan-tuan nak harap bersih hati apa tuan-tuan? Kalau kita pun, makanan kita pun dibuat oleh orang yang tidak pernah mandi hadas besar. Nak bersih apa tuan-tuan? Manusia yang sembah berhala tiba-tiba buat makanan pada kita. Duk sembah berhala, tiba-tiba dia yang buat makanan untuk kita. Kita sembah Allah, dia sembah tokong. Dia buat makanan pada kita. Barakah di mana? Ini yang kita sama-sama kita fikirkan. Nabi kata kalau kamu nak selamat di mana zaman pun, tolong pegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan kata ulama, bermula umat Nabi Muhammad yang menang sampai hari kiamat ialah ashabul hadis. Maka ashabul hadis itu ialah selama mana orang yang berpegang dengan jalan Nabi. Bukan maksud berpegang dengan jalan Nabi ni nak ikut Nabi naik unta. Kalau nak ikut Nabi naik unta, bila nak sampai ceramah tuan-tuan? Maksud berpegang pada hukum syarak, berpegang daripada tindakan, berpegang daripada apa keputusan cara Nabi buat, itu maksudnya berpegang kepada hadis. Bukan berpegang kepada hadis jalan Nabi ni kena pakai macam Nabi, jubah ya, tidak. Nabi pun tidak memakai jubah setiap hari. Kadang Nabi pakai seluar, kadang Nabi pakai kain, mengikut kepada keadaan. Tiada keluar ia daripada jalan hak. Macam kita ni sekarang duduk dalam masyarakat berbilang bangsa. Takkan kita tak pernah ikut Nabi? Nabi pun hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Malah bangsa Nabi, masa Nabi duduk di Madinah, lebih teruk daripada bangsa lain. Sebab pada masa itu Nabi hidup dengan bangsa Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah macam Abdullah bin Salam masuk Islam. Tok guru Yahudi, bangsa Yahudi, nama dia Abdullah bin Salam. Pendeta yang sangat terkenal, alim tentang Taurat dan Injil. Bila Nabi Muhammad datang ke Madinah, Abdullah bin Salam ni, dia nak tengok Nabi Muhammad. Dia nak tengok Nabi Muhammad ni betul ke Nabi, macam ciri-cirinya yang disebut di dalam Taurat dan Injil. Dia pergi tengok Nabi sampai, orang sambut Nabi, Nabi bersalam, Nabi duduk dengan orang, Nabi apa nama peluk orang, orang peluk Nabi, Nabi buat ucapan, Nabi naik di atas untanya Qashwa, Nabi kata, wahai umatku, sebarkan salam, jamulah makan, dan semayanglah malam. Abdullah bin Salam kata, tidak ada satu pun ucapan yang menyokong Nabi Muhammad, yang memberikan kepentingan peribadi pada Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad kata, semua untuk kebajikan masyarakat. Sebarkan salam, jamu makanan, yang ketiga semayang malam. Ada tak Nabi kata, sokonglah saya, bekerjalah bersama saya? Tidak ada. Yang Nabi suruh ialah untuk diri kita balik. Abdullah bin Salam kata, ish, yang ni bukan orang biasa ni, kompom Nabi. Akhirnya hari tu juga Abdullah bin Salam masuk Islam. Tuan-tuan, Abdullah bin Salam kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, oh dekat dema ya, saya masuk Islam. Kan dema apa-apakan saya kan. Jadi saya ni ketua dema, saya ni pemimpin masyarakat, pendeta mereka. Kalau Rasulullah kabarkan, apa kata dema kan? Ha, kamu duduk diam-diam, kamu duduk di sini, biar aku cakap. Jadi Rasulullah pun cakap kepada orang-orang Yahudi, wahai Yahudi-Yahudi, sahabat-sahabat Yahudi, kamu kenal ke Abdullah bin Salam? Saya pun tak kenalnya, dia mengajar kami pun. Dia pangkat tok guru kami lah. Apa cakap dia, kami ikut. Apa dia buat, kami ikut. Pendek kata, apa yang dia suruh, semua kami ikut. Dia ni orang alim kami, wahai Muhammad. Kamu tahu tak, Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Menung tok-tok Yahudi ni. Sekarang apa pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam? Wahai Muhammad, kalau kamu nak tahu, yang tak boleh pakai sekali dia lah. Paling teruk sekali Abdullah bin Salam, kami bukannya pakai sangat lah pun. Dalam sekelip mata boleh berubah tuan-tuan Yahudi. Dan Nabi pernah hidup dengan mereka, puak-puak Yahudi ni. Bagaimana cara Nabi membuat dan hidup dengan mereka? Kenapa tidak diambil sunnah Nabi itu dalam masyarakat kita sekarang? Nabi pernah hidup dalam satu masyarakat bersama orang yang bukan Islam. Dan kenapa orang bukan Islam di zaman Rasulullah itu menghormati Islam, menghormati Rasulullah dan jadi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kerana hadis-hadis itu menunjukkan apa-apa perkara yang dikehendaki memperbuatnya, sama ada perkara ibadah, sama ada perkara ibadah. Semua dalam hadis ada. Ya, semua dalam hadis ada. Tuan-tuan nak cerita apa ibadah? Nak semayang orang sakit, kita dah belajar. Semayang atas kapal terbang, kita dah belajar. Semayang atas kereta pun kita dah belajar. Apa nak buat kalau jam? Daripada Ipoh, daripada KL, lalu kok jalan Pang, nak balik apa semua tu jam. Nak sampai ke situ pun jam. Bukan apa jam. Nak semayang sak macam mana kalau tengah jam macam itu? Accident tengah jalan. Keadaan jam huru-hara macam baru ni di Seremban tu. Lori besi terbalik 4 jam jam. Nak semayang macam mana? Besi berterabur tengah lebur raya. Kalau dapatlah dekat-dekat pencari besi, tuan-tuan seronok tuan-tuan. Rezeki. Macam mana tuan-tuan nak buat? Semua Islam ajar kepada kita. Nak pergi duduk di ISS. Nuh, di angkasa tu. Macam mana nak semayang? Nak pergi panjat gunung Everest. Nak semayang macam mana? Semua ibadat tersebut. Tuan-tuan dah tanya pada saya dulu, ustaz macam mana nak semayang? Di ISS susah ustaz nak semayang. Saya jawab senang, tak usah pergi. Nak surau 2-3 tangga pun tak larat panjat, tak panjat tempat tinggi. Bila kita pergi jadi apa? Manfaat pada kita, ada manfaat tak mana? Ada manfaat tang mana? Tak ada juga apa. Dia tu pergi buat apa? Tak ada apa benda. Kalau sakat nak main yo-yo di sana, itu dah dibuat oleh mereka 20 tahun yang lepas. Sebab itu yang Islam mengajar kepada kita tentang muamalah, perniagaan Islam. Macam mana nak berniaga di dalam dunia, macam mana nak berhubung kait, macam mana nak berjiran, macam mana kita nak membeli, macam mana nak menjual, macam mana nak buat sistem, sistem perjalanan di udara, sistem perjalanan di bumi. Sekarang duk marah ni, duk bergaduh tentang jual murah, tambang murah, semua murah. Kawan ni buat murah, kawan ni buat murah lah, bergaduh dah. Alantak lah tuan-tuan, janji kita senang, murah lah kumah. Kumah nak bergaduh, bergaduh lah. Tapi janji kami jadi senang terbang, murah. Seringgit ke, seringgit sembilan kupang ke, 99 sen. Hak kawan kata, peri tu ke, menung tuan-tuan. Ya, ini yang kita nak dalam sistem muamalah tu macam mana. Ada tak tentang monopoli? Dalam Islam ni bolehkah satu-satu orang bermonopoli? Umpamanya benda yang menggerakkan kipas, benda yang menjalankan lampu, yang menjalankan lampu ni, bolehkah electricity ini dimonopoli? Dalam Islam adakah pemonopolian di dalam elektrik? Macam mana tuan-tuan? Tadi saya jumpa dengan satu Suruhanjaya. Saya kata saya dah minta api. Masuk rumah saya dah 3 minggu lagi. Masuk sekolah saya. Kenapa sampai sekarang tak boleh? Tak apa, ustaz buat surat, tunjukkan semua resit, kita akan hantar. Sehari je. Sebab siapa yang boleh mengerah tak nak masuk api sekolah saya? Sebab siapa? Sebab saya kerana adanya pemonopolian. Kita tidak ada pilihan. Nak tak nak pun minta lah juga, masuklah api. Bukan masuk peri, masuk bayar pun tak nak masuk kan. Sebab tu di Amerika ada 5 syarikat elektrik. Hang tak nak masuk, aku pilih yang tu. Hang tak nak supplykan api rumah aku, aku pilih yang tu. Bila ada pun monopoli macam ni tuan-tuan, dia kalau ikut kepala dia ya. Kalau kata nak untung, naik tu dia. Sebab tu balik kepada Islam, pun monopoli tu apa benda? Bolehkah tuan-tuan monopoli satu benda yang semua dipakai oleh rakyat? Bolehkah dipegang pada satu syarikat sahaja untuk menguasai satu pasaran yang sangat luas dan orang terpaksa pakai benda itu? Ini satu bentuk yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kerana tidak menjaga kepentingan orang yang susah, tidak menjaga kepentingan rakyat yang miskin. Ini yang dikatakan sunnah Nabi tadi. Sunnah Nabi ni nak jaga orang miskin, nak jaga janda-janda miskin, nak jaga orang tua-tua, nak jaga orang yang ni. Bila dibuatkan macam ini, jadi apa? Itu balik pada asal balik. Dah elok lah dulu kita ada lembaga-lembaga-lembaga. Langut-langut naik, dah elok lah. Dulu kan, langut-langut naik, LLN. Kita pergi tukar orang lain pula. Sekarang jadi apa? Tuan-tuan cuba tengok handphone tuan-tuan. Ada 5-6 syarikat telekomunikasi. Kan senang pada tuan-tuan. Agak-agak pakej dia tak menarik, tuan-tuan tukar pakej lain. Agak-agak pakej ni mahal, tukar pakej lain. Pakej ni pula dia kata 500 SMS percuma. Apa kaya yang dia pula? Tukar kad saja. Kawan ni pula kata 1000 SMS percuma dan 1000 jam percuma. Loh, tu dia tuan-tuan. Ini yang pentingnya, kalau ada satu saja syarikat handphone, tak jenuh kita. Serupa itulah dengan electricity. Kalau nak diswastakan, buat 5-6 syarikat. Beli kad saya buat kad meter elektrik. Agak-agak kawan sana promosinya bagus, buka kad lama, masuk kad baru. Barulah ada kebajikan. Kalau kita tidak mahu membuat macam itu, kalau tidak mahu di milik negara kan. Tapi sistem sekarang kita ni tidak mengikut kepada sunnah. Bila tidak mengikut kepada sunnah, jadilah macam sekarang. Tidak akan ada benda yang turun. Tidak akan ada benda yang turun melainkan hujan dan hujan. Yang lain semuanya akan naik dan naik dan naik. Yang keseterusnya, ilmu di dalam pergaulan. Macam mana nak hidup dalam satu komuniti? Sunnah Nabi. Dan bagaimana nak hidup berseorangan diri dan lain-lainnya. Dan kata setengah ulama, kata setengah ulama, bermula umat yang sentiasa menang ialah orang yang berhadap lawan kerana mempertahankan agamanya. Maka apabila ada seseorang lawannya memperbuat bid'ah di dalam agama Islam, maka ditolaknya dan dilawannya menurut kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' dan qiyas. Yang kedua, yang dikatakan golongan yang menang itu apa? Golongan yang menentang benda-benda bid'ah. Susah tuan-tuan. Kita ni nak cerita membina binaan di kubur pun susah. Orang bantah. Sedangkan terang-terang hadis Nabi kata, tidak boleh membina binaan di kubur. Tak boleh. Kita sekarang binaan sama tinggi dengan meja. Pi buat pula kerusi pula sebelah kubur. Habuan nak baca Yasin. Dia boleh buat bangku. Tak situ. Dia nak baca Yasin hari Jumaat. Kita tanya macam apa buat. Dia kata, makcik ni sudah tak larat duduk cangkung ustaz. Ini buat kursi ni senang baca. Kata dia. Hukum tak boleh buat bangku. Hukum tak boleh pergi buat binaan. Siapa buat ni tegur? Tegur kalau. Ha, orang sayang ke arwah, larang kita buat pula. Inilah tanda kasih sayang kita. Iyakah dengan membuat pusara, membinaan pusara tu sebagai lambang kasih sayang? Nabi terang-terang kata haram. Tak apa? Tak jalan juga. Susah tuan-tuan nak ikut benda ni. Nak buang benda ni. Macam kita buat kenuri. Kenuri sempat mati. Kenapa perlu tunggu 40 hari untuk buat? Kenapa perlu tunggu 100 hari untuk buat? Tak bolehkah buat tanpa ada hari-hari? Asal ada duit, buatlah ingat kat orang tua. Silakan. Asal ada rezeki sikit, ingatlah kenuri kat arwah lah. Kubur nu, kita buat jamu, kubur pahala sampai kat dia. Silakan. Yang Nabi larang, mengikut hari. Pergi pangkah kat kalendar. 100 hari. Macam cerita Haji Bakhil. Cukup saja 40 hari makji dia mati, turi pakai seluar pendek. Tu, kisah Haji Bakhil. Beli kereta baru turi. Adakah dalam Islam wujudnya angka-angka 40, angka-angka 100 ini? Masih ada lagi orang Melayu kita yang bawa batu nisan pada hari 100. Dipanggil sebagai upacara turun batu. Nak turun batu. Ha, ini hari ini hari turun batu ni. Didukung pula batu macam baby tuan-tuan pergi ke kubur. Ini benda yang kita kena tolak. Dalam agama tak ada. Nak turun batu tu bila-bila masa pun tak apa. Bila-bila masa pun tak kisahlah tuan-tuan nak turun batu nisan. Tak perlu tunggu sampai 100 hari. Baik, dan apabila zahir barang yang tiada hak atas agama. Kalau jelas kelihatan, benda tak ada agama itu jelas kelihatan. Dan dibuat oleh manusia, maka hendaklah dilawannya, dilarangnya, dinasihatinya atau diajar tegurnya. Maka selama mana ia menyangkak dan mempertahankan agamanya daripada segala yang tersebut itu, tiadalah keluar ia daripada golongan yang sentiasa menang. Kalau dia sentiasa membantah benda-benda ini, maka dia adalah golongan yang menang. Walaupun orang tak suka dengan dia. Walaupun orang tak suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, ni yang dengar ceramah saya, yang dengar kuliah, sama ada daripada siaran langsung kita malam ini ataupun melalui rakaman ni. Banyak orang jadi ustaz yang dengar, jadi tok imam yang dengar, tok bilai yang dengar, tok guru yang dengar. Apa kata kita ubah masyarakat kita ni, di mana-mana saja depa jemput kita. Tuan-tuan di sini tok imam, orang jemput baca Yasin pasal nak pergi umrah. Jangan baca saja. Jangan baca saja. Baca Yasin tu, cuba buat 10 minit, 20 minit tazkirah sebelum baca Yasin. Bagi salam lebih kurang, terima kasih kepada tuan rumah kerana menjemput kita jemaah surau untuk sama-sama baca Yasin, meraihkan keberkatan mereka menunaikan umrah. Jadi sebelum kita baca Yasin ni, tuan-tuan saya nak sentuh sikit tentang perkara-perkara yang bida'ah yang berlaku selalunya di Tanah Suci, di Mekah, depan Kaabah dan sebagainya. Ceritalah sikit. Ambillah manfaat sikit. Kalau mereka panggil kita baca doa selamat pasal nak sambut hari jadi anak, cerita dekat dia macam mana sambutan secara Islam tu. Adakah sambutan secara Islam dia suruh kita ni tiup lilin? Lilin dilarang, ditiup. Sempena-sempena hari jadi ke hari apa, tak boleh. Kenapa kita masih lagi mengekalkan adat Kristian dalam sambutan hari jadi anak kita? Cuba kita buat benda-benda itu, tuan-tuan. Di mana-mana pun. Kita masuk rumah baru. Orang jemput kita baca doa selamat. Kita cakap dalam rumah. Mesti mereka dengar. Kalau mereka tak dengar, siapa nak baca doa? Ustaz, tak payah buat ceramah, Ustaz. Tolong baca doa saja. Tuan-tuan baliklah. Apa baca aku? Aku tak mau. Buat ceramah sikit dalam 5 minit. Jangan panjang sangat. Pada 2 jam setengah. Air ketul tu cair habis dah. Tu air sirap tu tak ada. Ada ice cube tak ada. Dalam 5 minit, 10 minit jadilah. Tadi saya baca doa selamat pada pejabat lawyer. Pagi-pagi buta tu tuan-tuan. Dia buat doa selamat. Ceramah sikit. Dengan lawyer sana ada, lawyer sini ada, India pun ada, dia punya kerani Cina pun ada. Ceramah. Apa peranan lawyer? Apa benda hak lawyer boleh lawyerkan? Apa benda yang tak perlu dilawyerkan? Jadilah. Jangan baca doa saja. Kita nak buang benda-benda ini. Yang bid'ah-bid'ah ini. Maka kita mempertahankan itu. Memperjuangkan Islam itu dipanggil mansurin. Yang ketiga. Siapa golongan berjaya? Golongan berjaya ialah golongan yang menghadapkan dirinya. Dan memutuskan dirinya bagi ibadat sahaja dan tak ada campur dengan bicara dunia. Ini golongan yang berjaya. Nombor tiga. Piala Thomas kah? Uber Cup kah? Mampu apa lah, aku tak kisah apa. Ya aku fikir aku nak semayang, aku nak baca Quran. Langsung tak campur benda-benda lain. Ini pun ada juga tuan-tuan. Kita nyimbang dengan dia di Cina no, Sinchuan apa semua no, teruk ke bumi no. Ya ke? Bila berlaku? Tak tahu lah. Dok, dia tak tahu tuan-tuan. Gamuk-gamuknya gempa bumi belakang rumah dia, dia tak tahu. Ni langsung tak campur ni benda dunia ni. Dia kerja dia ibadat saja. Ada je ni. Kita kata dekat dia Myanmar pun banyak, dia UNESCO kata 66,000 sampai 120,000 jangkaan mati. Apa benda tu? Dia kata taupan. Tak, aku tanya Myanmar tu benda apa, dia tanya lah ilaha illallah. Langsung tak tahu tuan-tuan. Kita ingat Myanmar dia tahu apa lah. Myanmar pun dia tak tahu. Yang dia tahu ni kerja dia semayang. Kata ulama yang ni pun golongan menang juga. Kalau ada lah tuan-tuan. Dia tak ambil tahu langsung. Benda haram kah, benda maksiat kah, apa benda pun tak tahu. Kalau isteri dia masuk hospital, dia nak buka dapur gas pun tak reti. Nak goreng lauk pun tak pandai. Menu. Dia pergi panggil kawan dia, Mat, hang pandai buka dapur, Mat. Siapa? Aku nak goreng ikan pun tak reti. Tak pernahnya pergi ke dapur tuan-tuan. Yang dia pergi apa dia? Makan saja. Makan dia pandai. Tapi nak masak-masak dia tak tahu. Nak guna rice cooker kah, microwave kah, apa semua dia tak reti tuan-tuan. Dia tekan microwave tu, microwave tu pusing, dia lari ke depan. Apa pula ni? Apa benda ni dia takut tuan-tuan. Ni jenis hak nombor tiga ni. Jenis langsung tak tahu apa. Kerja dia kerja untuk akhirat saja. Tuan-tuan nak sebut golongan apa ni? Maka sekalian orang yang tersebut pada keterangan di atas disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang sentiasa berjaya. Tiada siapa boleh bagi mudarat kepada mereka. Tiada siapa yang boleh menyamai mereka dan meninggalkan mereka itu, dan mereka sentiasa akan menang. Jadi tuan-tuan, ada tiga golongan yang Nabi kata kita akan menang. Yang pertama, golongan yang mengikut sunnah Nabi. Yang keduanya ialah golongan yang sentiasa menentang benda-benda bid'ah. Dan yang ketiganya ialah orang yang tak campur dengan dunia. Kerjanya untuk ibadat sahaja. Baik, masalah terakhir. Tinggal diam di negeri Syam dan berumah tangga di dalamnya itu ada Nabi kita tunjukkan bagusnya. Kerana sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, di manakah tempat tinggal yang terbaik selepas Madinah, selepas Mekah? Maka ditunjukkan oleh Nabi negeri Syria dan tiada dihalakannya tempat negeri lain. Ulama-ulama berbincang antara Mekah, Madinah, mana paling baik? Mana paling baik? Tinggal di Madinah kah, tinggal di Mekah? Ada setengah ulama kata tinggal di Madinah lebih baik. Sebab Nabi pun tinggal di Madinah. Nabi pun wafat di Madinah. Dan jasad Rasulullah tidak dibawa balik ke Mekah untuk dikebumikan. Sebaliknya dikebumikan di Madinah. Menunjukkan bahawa Madinah lebih baik daripada Mekah. Ada pula yang kata Mekah lebih baik daripada Madinah. Sebab di Mekah tu ada Kaabah dan sebagainya. Tetapi jumhur ulama kata Madinah kata elok. Lepas tu mari Mekah. Lepas Mekah tu apa? Disebut di sini Syiriah. Atau ustaz kami nak pindah sana ke ustaz? Tak payahlah tuan-tuan, duduklah di sini. Ini tempat lahir kita. Tapi kalau nak pergi mengaji ke ataupun nak bercuti ke, nak melancung melawat ke, pergi Syiriah lah. Orang perempuan Syiriah baik-baik. Nah, baik-baik tuan-tuan. Tak mana ada duit bolehlah nikah sana. Mahal tuan-tuan, 100 ribu tak kurang. Nak beli Honda Accord ke Syiriah? Pulanglah tuan. An Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah aina ta'muruni qala ha huna wa naha fi yadihi nahwa syahmi. Sahabat saya menikah dengan orang Syiriah seorang. Nah, dia pergi mengaji di sana, kahwin dengan orang Syiriah tu Arab. Setahun dua kali kena balik. Perjanjian dia setahun dua kali kena bawa balik ke negeri dia. Duit ada ke duit tak ada, perjanjian kena balik, kena balik tentang. Ya. Memang segahlah tu Arab. Tapi perjanjian kena balik kan? Perjanjian kena balik. Ini perjanjian sebelum nikah. Ya, perjanjian sebelum nikah. Jadi yang mana belum nikah boleh buat perjanjian. Abang, kalau abang nak kahwin dengan saya, awak kena nak kahwin dengan kita, kita tak nak masak tau. Ini perjanjian belum kahwin. Awak, kan sekarang ni orang kalau bercinta semua guna awak, nyampah tu tengok tuan-tuan. Awak, kalau awak nak kahwin dengan kita, kita tak nak masak tau. Perjanjian kita, kita tak nak masak, kita tak nak basuh kain, kita tak nak kemas rumah tau. Jadi kalau perjanjian macam itu, kena ikut lah. Kalau awak nak kahwin dengan kita, kita tak nak masak, kita tak nak basuh kain, kita tak nak buat kerja apa pun tak nak. Itu kamu nak apa? Nak menampak? Jadi kalau tuan-tuan setuju, kalau tuan-tuan setuju, okey, you tak payah masak pun tak apa. I cari pembantu rumah. Boleh? Itu perjanjian. Itu kalau orang perempuan nak buat perjanjian. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.